warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arhamna waghfir lana. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ikhwani wa akhwatillah, para santri-santri Ma'had Mubarak, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya dan menganugerahkan istiqomahan kepada kita, istiqomah di atas at-tauhid, di atas as-siratul mustaqim, sampai kita meninggal dunia. Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini kita akan, dengan izin Allah dan mohon taufik kepadanya, kita akan pelajari sebuah pembahasan yang sangat penting dan banyak dari kaum muslimin yang melanggar masalah ini atau yang belum mengetahui masalah ini, yaitu dengan mempelajari bab yang ketujuh di dalam kitab tauhid, bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihi wa nahwihima bi rafil bala au daf'ihi. Bab di antara bentuk kesyirikan adalah memakai sesuatu yang melingkar dan memakai benang yang dilingkarkan serta yang semisal keduanya dengan tujuan untuk menyingkirkan mara bahaya atau menolaknya. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah mempelajari judul bab ini pada pertemuan yang telah lalu, bahwa yang sedang kita pelajari ini adalah tentang masalah kesyirikan memakai jimat gelang atau yang semisalnya, yaitu jimat yang bukan Al-Quran, As-Sunnah, nama Allah dan sifatnya serta doa yang diperbolehkan dan zikir yang disyariatkan. Karena kalau jimat itu berupa Al-Quran, As-Sunnah dan nama Allah serta sifatnya, doa yang diperbolehkan dan zikir yang disyariatkan, itu pembahasannya ada pada bab ke-8, yaitu bab setelah ini. Dan terjadi perselisihan pendapat di sana, dan yang terkuat adalah hukumnya tetap diharamkan. Nah, pada kesempatan kali ini, pada bab yang ke-7 adalah pelajaran tentang jimat yang bukan itu, yaitu jimat, gelang, dan yang semisalnya, yang bukan Al-Quran, Sunnah, nama Allah dan sifatnya, bukan pula doa yang diperbolehkan dan bukan pula zikir yang disyariatkan. Sebagaimana pada pertemuan yang telah lalu, jimat diistilahkan dalam bahasa Indonesia itu dengan beberapa kata istilah. Yang pertama jimat, yang kedua azimat, yang ketiga adalah raja, yang keempat adalah susu, dan mungkin ada istilah lainnya yang intinya adalah dua. Sebagaimana di akhir-akhir atau di mendekati terakhir pertemuan kemarin sudah kita sampaikan, inti dikatakan jimat tersebut yang syirik, memakai jimat tersebut yang syirik itu adalah ada pada dua perkara. Yang pertama yaitu tujuannya untuk menyingkirkan bahaya ataupun untuk menolaknya. Kalau menyingkirkan bahaya berarti bahayanya sudah menimpa. Kalau menolak bahaya berarti bahayanya belum menimpa. Namun apa? Dikhawatirkan akan menimpa. Tujuannya itu. Kemudian yang kedua, saya ulangi, tujuannya itu berarti menyingkirkan bahaya ataupun menolaknya itu tentulah ingin mendapatkan maslahat, ingin mendapatkan manfaat. Manfaat berupa afiat, berupa keselamatan dari mara bahaya. Satu itu. Ciri khas kedua, bukan hanya itu yang divonis bahwasanya memakai jimat tersebut itu syirik, tetapi gabungan dengan ciri khas yang kedua. Apa ciri khas yang kedua itu? Ciri khas yang kedua adalah bahwa tujuan untuk mengusir atau menangkal bahaya tersebut diraih dengan cara atau dengan mengambil sebab palsu. Artinya tidak terbukti sebagai sebab secara syar'i maupun tidak terbukti sebagai sebab secara kauni qadari. Gitu. Kumpulan dua perkara inilah dikatakan pelakunya melakukan kesyirikan ketika mengambil, memakai jimat, gelang atau yang semisalnya. Para jemaah rahimani wa rahmatullah, oleh karena itu Syekh mengisyaratkan pada judul bab liraf'il bala au daf'ihi. Ini mengisyaratkan ciri khas dari vonis syirik yang apa? Yang ada pada pemakai atau perbuatan pemakai jimat, gelang dan yang semisalnya. Minasyirki, babnya seperti ini, termasuk bentuk kesyirikan. Memakai sesuatu yang melingkar dan memakai benang yang dilingkarkan serta yang semisal keduanya dengan tujuan untuk menyingkirkan bahaya atau menolaknya. Dengan demikian juga otomatis ingin mendapatkan manfaat atau maslahat berupa keselamatan. Baik, dan ditambahkan ciri khasnya bahwa itu tentunya dibawakan kepada sebab yang diambil adalah sebab palsu, yaitu tidak terbukti secara syar'i sebagai sebuah sebab dan tidak terbukti secara kauni qadari bahwa itu sebagai sebab. Kemudian pada pertemuan yang kemarin kita juga sedikit telah mempelajari tentang hukum sebab, tentang hukum sebab. Bahwasanya hukum sebab itu ada tiga. Kita telah mempelajari hukum sebab dan bahwa hukum sebab itu ada tiga. Yang pertama adalah tidak menjadikan sesuatu sebagai sebab kecuali jika sesuatu tersebut terbukti sebagai sebab baik secara syar'i maupun qadari atau kauni. Jadi tidak menjadikan sesuatu sebagai sebab. Sebab itu apa toh? Ya macam-macam, perbuatan ataupun benda ataupun pokoknya suatu yang diharapkan bisa dengan itu teraih kemaslahatan atau terhindar dari kemudharatan atau tersingkirkan bahaya, itu namanya sebab. Bisa bentuknya perbuatan, bisa bentuknya mengambil barang dan seterusnya, bisa bentuknya mengambil barang dan seterusnya. Baik, jadi hukum yang pertama dari hukum sebab ini, bahwa kita tidak boleh mengambil sebab yang palsu, yang tidak terbukti sesuatu itu yang diambil sebagai apa? Sebagai sebab. Tidak boleh seperti itu. Jadi dalam Islam haruslah kalau bekerja, kalau berusaha, kalau mengambil sebab, itu haruslah terbukti sebab itu sebagai sebuah sebab yang sah. Pilihannya ada dua. Sebab itu dikatakan sah sebagai sebab. Satu, terbukti secara syar'i. Apa maksud terbukti secara syar'i? Pada pertemuan kemarin sudah dijelaskan, yaitu ada dalilnya yang menunjukkan sesuatu yang sedang diambil, usaha yang sedang dikerjakan itu merupakan sebab di dalam dalil. Pada kesempatan kemarin sudah saya beri contoh tentang hal ini, bahwa termasuk rukyah itu merupakan salah satu dari sebab yang terbukti secara syar'i karena ada dalilnya. Dan juga demikian madu sebagai obat untuk manusia itu pun juga sebab yang syar'i, yang terbukti secara syar'i karena ada dalilnya. Juga demikian yang lainnya. Ya, seperti beramal soleh sebab seseorang masuk ke dalam surga. Adapun kalau tidak terbukti secara syar'i sebagai sebuah sebab, tidak masalah asalkan kemungkinan kedua dapat diraih, yaitu terbukti sebagai sebab secara kauni qadari yang halal. Yang halal. Apa maksud terbukti secara kauni qadari sesuatu itu sebagai sebab? Maksudnya terbukti secara ilmiah atau berdasarkan pengalaman yang jelas dan ilmiah. Itu. Saya contohkan ketika pertemuan yang kemarin bahwasanya memakai payung sebagai sebab agar tidak kehujanan, agar tidak kebasahan baju kita. Itu jelas-jelas terbukti secara ilmiah, secara pengalaman dan seterusnya. Kemudian makan sebab untuk hilang lapar. Tes darah di laboratorium untuk mengetahui adanya serangan bakteri, itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini sebab qadari yang halal. Nah, dalam Islam cuma ada dua kemungkinan itu. Ahlu tauhid perhatikan hukum sebab yang pertama, harus terpenuhi sebab yang kita ambil untuk mendapatkan maslahat ataupun terhindar dari mudharat itu sebab terbukti secara syar'i atau sebab terbukti secara qadari yang halal. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana konsekuensi hukumnya seseorang kalau melanggar hukum sebab yang pertama? Apa konsekuensi hukumnya seorang melanggar hukum sebab yang pertama? Jika sebab yang diambil adalah tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, maka pelakunya terjatuh ke dalam kesyirikan kecil. Sebabnya itu palsu, gak terbukti secara syar'i maupun gak terbukti secara qadari, maka terjatuh ke dalam kesyirikan kecil yang jali, yaitu yang jelas. Kesyirikan kecil yang jelas selama tidak ada unsur penghambaan, yaitu penyembahan kepada selain Allah, dan selama tidak meyakini bahwa sebab palsu tersebut berpengaruh dengan sendirinya. Artinya selama dikatakan dia terjatuh dalam syirik kecil, pelakunya terjatuh dalam syirik kecil yang mengambil suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i ataupun qadari, itu dengan catatan, dengan syarat tidak ada penyembahan kepada selain Allah, tidak ada yaitu keyakinan bahwa sebab palsu tadi bisa berpengaruh dengan sendirinya tanpa izin Allah, pokoknya tidak ada hal yang bisa menjerumuskan ke dalam tidak ada hal yang menjerumuskan dia ke dalam syirik akbar. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kepada hukum sebab yang kedua. Hukum sebab yang kedua adalah seorang hamba tidak bersandar hatinya kepada sebab, namun bersandar kepada Allah, sang penyebab berpengaruhnya suatu sebab, dan sang pentadbir sebab, diiringi dengan sang pentadbir sebab terjadi. Jadi Allah adalah sang penyebab berpengaruhnya suatu sebab dan sang pentadbirnya, diiringi dengan usaha yang disyariatkan untuk dilakukan dan semangat melakukan yang paling bermanfaat. Ya, jadi inti hukum sebab yang kedua adalah seorang hamba tidak bersandar hatinya kepada sebab. Tidak bersandar hatinya kepada sebab, namun bersandar kepada Allah. Nah, ini sebetulnya penjelasannya agak panjang, namun menyingkat waktu kita akan selesaikan bab yang ketujuh ini sekali pertemuan ini insyaallah. Oleh karena itu, untuk selengkapnya tentang penjelasan masing-masing lebih detail tentang masalah tiga hukum sebab tadi ada dalam serial hukum sebab, serial artikel hukum sebab pada kajian tauhid.com. Baik, ikhwan billah rahimani wa rahimahullah. Apa konsekuensi seseorang jika melanggar hukum sebab yang kedua? Jika seseorang melanggar hukum sebab yang kedua, maka dihukumi pelakunya telah melakukan syirik kecil tapi khafi, syirik kecil tapi samar. Mengapa? Karena walaupun dia masih meyakini usahanya tersebut sekedar sebagai sebab, dan sang pentakdir mempengaruhinya, sebuah sebab adalah Allah semata. Namun karena hatinya bersandar kepada sebab, sehingga melemahkan tawakalnya kepada Allah, merusak kesempurnaan tawakal yang wajib kepada Allah, maka terjatuh dalam syirik kecil. Yang khafi, kenapa yang khafi? Kenapa yang khafi? Karena yang dilanggar bukan hukum sebab yang pertama. Dia terpenuhi hukum sebab yang pertama dalam usaha yang diambil. Dia terjatuh dalam syirik kecil yang khafi, yang samar, karena yang dia langgar hukum sebab yang kedua, yaitu tentang masalah hati. Keliru dalam bersandar hati. Ini kan sama. Kalau bidang yang tidak terpenuhi adalah hukum sebab yang pertama, seperti pemakai jimat gelap, kan nampak jimatnya yang dipakai nampak. Nah, ini namanya apa? Syirik kecil yang apa? Yang jeli, yang terang. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hukum sebab yang ketiga, wajib diketahui bahwa suatu sebab meskipun besar dan kuat pengaruhnya, maka sesungguhnya tetap terikat dengan takdir Allah, tidak bisa terlepas darinya. Saya ulangi, wajib diketahui bahwa suatu sebab meskipun besar dan kuat pengaruhnya, maka sesungguhnya tetap terikat dengan takdir Allah, tidak bisa terlepas darinya. Ini hukum sebab berapa? Yang ketiga, bahwa seseorang di dalam mengambil sebab, maka dia wajib mengimani semua itu sesuai dengan pengaturan Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Semua kalau tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi, walaupun sebabnya itu lengkap. Sebagaimana walaupun sebabnya itu kuat, sebagaimana api yang besar itu secara sebab kuat sekali untuk membakar seseorang, digunakan sebagai alat untuk membunuh seseorang, kuat sekali, api unggun misalnya, kuat sekali. Tetapi ternyata Allah takdirkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, api yang besar itu tidak menjadi penyebab wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Allah jaga Nabi Ibrahim alaihissalam dari api, sengatan api yang besar tersebut. Jadi semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana seseorang kalau melanggar hukum sebab yang ketiga? Seseorang jika tidak memenuhi hukum sebab yang ketiga dalam mengambil sebab, sehingga tidak memiliki keyakinan hanya Allah lah yang menjadikan sebuah sebab berpengaruh, justru sebaliknya dia memiliki keyakinan bahwa sebab itulah yang berpengaruh dengan sendirinya tanpa dikehendaki oleh Allah taala, maka orang tersebut terjatuh ke dalam kesyirikan akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengapa? Karena berarti dia telah meyakini adanya pencipta selain Allah yang mampu menciptakan, mewujudkan sesuatu yang ia tuju. Jadi dia meyakini bahwa sebab itu yang berpengaruh dengan sendirinya tanpa pengaturan Allah, tanpa di bawah kehendak Allah, diizinkan tanpa diizinkan oleh Allah sekalipun sebab itu berpengaruh dengan sendirinya. Jadi kalau jimat, jimat inilah yang menyelamatkan pemakainya. Pemakainya memiliki keyakinan seperti itu. Kalau keris yang dijadikan sebagai jimat, keris itulah yang menyelamatkan dari malapetaka, tsunami, malapetaka, gempa bumi dan seterusnya. Bukan Allah. Syirik keris itu berpengaruh dengan sendirinya tanpa di bawah pengaturan Allah. Maka ini syirik akbar. Oleh karena itu, kesyirikan memakai jimat gelap dan yang semisalnya, seperti yang sudah saya maksudkan di awal tadi, ini digolongkan oleh ulama ke dalam kesyirikan kecil. Namun dalam kasus tertentu bisa menjadi syirik akbar. Kapan itu? Ketika pemakainya memiliki keyakinan bahwa jimat itu berpengaruh dengan sendirinya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, jimat, memakai jimat itu, baik itu jimat apa saja, itu bisa menjadi syirik besar. Bisa menjadi syirik besar jika seseorang meyakini bahwa jimat tersebut menolak atau menyingkirkan bahaya dengan sendirinya terlepas dari kekuasaan Allah. Ini syirik besar, yaitu syirik dalam rububiyah. Karena dia meyakini bahwa ada selain Allah yang menjadi tandingan Allah dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Di samping itu, perbuatan tersebut dari sisi yang lain juga termasuk syirik dalam al-uluhiyah. Jadi terkadang satu kasus kesyirikan bisa ditinjau dari dua sisi kesyirikan. Jadi delik yang dijeratkan kepada pelaku kesyirikan, walaupun perbuatannya satu, perbuatan syiriknya satu, dia bisa terjatuh dalam pelanggaran dua pasal sekaligus. Yaitu apa? Dalam hal ini syirik rububiyah, dalam rububiyah dan syirik dalam uluhiyah. Kenapa dikatakan syirik dalam rububiyah? Karena dia meyakini ada selain Allah yang mampu mengatur alam semesta, menciptakan apa yang dia tuju dengan memakai jimat tersebut. Karena diyakini berpengaruh dengan sendirinya terlepas dari kuasa Allah, terlepas dari pengaturan Allah. Kemudian yang kedua, ditinjau dari sisi yang lain, dia syirik dalam masalah al-uluhiyah, yaitu ibadah. Mengapa? Karena dia telah menyembah jimat tersebut dan menggantungkan ketamakan dan harapan kepadanya dalam bentuk harapan yang uluhiyah, harapan yang ibadah, bukan sekedar harapan yang manusiawi. Karena ini keris bukan sembarang keris, keyakinannya begitu. Karena jimat itu bukan sembarang jimat. Dia benar-benar memiliki keyakinan ini berpengaruh dengan sendirinya, inilah yang menyelamatkan dan seterusnya. Entah karena memiliki keyakinan di dalamnya ada ruh yang menitis, ruh suci yang menitis. Kemudian memakai jimat gelang dan yang semisalnya itu bisa dikatakan pelakunya syirik kecil, dan ini perkelompokan ulama memang dimasukkan dalam syirik kecil kecuali dalam kondisi tadi. Yaitu kapan dikatakan syirik kecil? Pemakainya meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya sang penolak dan penyingkir mara bahaya. Akan tetapi dia meyakini bahwa jimat tersebut merupakan sebuah sebab yang dengannya tertolak bahaya. Maka akhirnya dia telah ada ketergantungan. Jadi saya ulangi, walaupun dia punya keyakinan bahwa hanya Allah lah satu-satunya sang penolak dan penyingkir bahaya, akan tetapi dia ada ketergantungan hatinya kepada jimat tersebut, sehingga dia melanggar hukum sebab yang kedua tadi. Hukum sebab yang kedua tadi sehingga terjatuh ke dalam dari sisi itu terjatuh ke dalam kesyirikan kecil yang khofi kalau ditinjau dari sisi ketergantungan hati tadi. Baik. Dan Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimahumullah, tentunya sebab yang utama karena memang dari dalil menunjukkan bahwa pemakai jimat itu terjatuh ke dalam kesyirikan kecil, memakai jimat tersebut, bilang dan yang semisalnya. Baik, selesai mukadimah sedikit tentang judul dan hukum sebab. Kemudian mari kita lanjutkan kepada penjelasan tentang dalil. Penjelasan tentang dalil. Perlu diingat bahwasanya sekali lagi saya tekankan, namanya jimat, gelang dan yang semisalnya itu jangan menjadi hal yang membingungkan ketika bentuknya beraneka ragam. Ketika bahan jimatnya beraneka ragam, atau barang atau benda jimatnya beraneka ragam, tidak peduli apakah itu keris, apakah itu kertas, apakah itu kain perca, apakah itu akar bahar dijadikan gelang, apakah itu manik-manik berlubang, apakah itu apa saja benang yang dikalungkan, itu tidak menjadi urusan. Bukan itu inti kesyirikan pemakai jimat gelang dan yang semisalnya. Bukan itu, bukan bahan, bukan bentuk, bukan pula cara memakainya. Terserah mau ditempelkan di dinding, ditempelkan di kaca spion mobil, ditempelkan di mungkin tembok, pintu toko biar laris tokonya, atau dikalungkan di leher, atau dipasang di sapu, atau dimasukkan di dompet saat tawuran misalnya, atau kemudian dipasang di yaitu gagang dari pedang, kemudian ditancapkan lagi. Terserah cara-caranya, itu bukan menjadi urusan. Pegang intinya dari dua tujuannya, dari sisi tujuan dan dari sisi itu sebagai sebab palsu. Ya, dua ciri khas ini melanggar dari dengan dasar yang pertama kali tentunya dari menunjukkan hal itu sebagai sebuah syirikan kecil, dan terkadang menjadi dan bisa menjadi syirikan besar jika memang meyakini sebab itu berpengaruh dengan sendirinya atau jimat itu berpengaruh dengan sendirinya. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bentuk-bentuk jimat, macam-macam jimat itu beraneka ragam. Bisa jarum emas, intan, dimasukkan dalam kulit, bibir, dahi, disertai dengan mantra ini, mantra itu, biar tambah cantik, tambah menarik, tambah laris dagangannya, bisa tambah kuat, kalau itu ditaruh di barang dagangan tambah laris, dan seterusnya. Bisa berupa tombak, keris, sapu, tulang, tanduk, rambut, tongkat, dan juga demikian bisa tujuannya macam-macam untuk menyingkirkan bahaya ataupun menolak bahaya untuk mendapatkan maslahat, manfaat, seperti jimat pelet, azimat pengasihan, jimat tolak bala, rajah kebal senjata tajam, azimat penglarisan, azimat pesugihan, jimat anti gendam, rajah kesaktian, bulu perindu, susu pengasih, susu rumah, susu kecantikan, susu kecerdasan, mau ujian masuk perguruan tinggi misalnya. Nah, ini semuanya termasuk jimat yang diharamkan. Baik, dan pelakunya terjatuh ke dalam syirikan kecil dan bisa menjadi syirik besar jika terpenuhi kriteria menjadi syirik besar. Baik, khawani makhmatillah rahmani wa rahimahullah, kita beralih kepada dalil. Ada lima dalil di dalam bab ini. Yang pertama, surat Az-Zumar ayat ke-38. Yang kedua, hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah dan Hakim dan disahkan oleh beliau dan disetujui oleh Adzhar. Jadi hadis yang sah. Yang ketiga hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya disahkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adzhar. Berarti hadis ini juga sahih. Jadi memang yang pertama kali kita perlu perhatikan kalau itu dari hadis adalah kesahihannya. Nah, hadis dhaif tentu tidak bisa kita bawakan sebagai dalil untuk menunjukkan hukum tertentu. Baik, kemudian yang keempat hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani Al-Juhani radhiyallahu anhu. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kita perhatikan di dalam dalil yang keempat ini, yang sebelumnya adalah sebelumnya Amir Imran ibn Husain, ya, dengan sahabat Imran ibn Husain. Kalau yang terakhir adalah Uqbah ibn Amir, Uqbah ibn Amir Al-Juhani, makai hak besar Al-Juhani. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian yang terakhir surat Yusuf ayat 106 yang terdapat dalam akhar Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi ingat, dalil yang kelima itu bukan athar Hudzaifah, bukan ucapannya Hudzaifah radhiyallahu anhu yang kita bawakan sebagai dalil, yang dibawakan oleh kami sebagai dalil. Walaupun dinukilkan ucapan di tengah-tengah ucapan di tengah-tengah yaitu dari ucapan siapa? Hudzaifah radhiyallahu anhu. Akan tetapi hakikatnya, karena Hudzaifah radhiyallahu anhu berdalil dengan surat Yusuf ayat 106 tersebut, maka yang menjadi dalil hakikatnya adalah surat Yusuf ayat 106. Yang berdalil adalah sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu anhu. Yang pertama, surat Az-Zumar ayat 38. Surat Az-Zumar ayat 38. Ya. Walain sa'alahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah. Dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah. Nih. Jadi jika mereka ini ditanya tentang siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah. Kemudian qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrik, afara'aitum ma tad'una min dunillah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah. In aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu dhurrin, jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah sesembahan-sembahan itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Seulangi terjemahannya. Jika Allah hendak menimpakan kemudaratan kepadaku, apakah sembahan-sembahan itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Ikhwanillah imani wa rahimahullah. Dari sini kita dapat sebuah pelajaran besar bahwa di dalam ayat ini terdapat dua alasan pendalilan. Walaupun sepintas lalu di dalam ayat ini tidak ada, seolah-olah tidak ada petikan kata yang menunjukkan kepada kesyirikan pemakai jimat gelang atau yang semisalnya. Ini hebatnya atau tingginya kemampuan ilmiah Syekh Muhammad At-Tamimi, penulis kitab At-Tauhid yang sedang kita pelajari ini, ketika mampu mengambil sebuah hukum dari dalil yang tidak secara jelas pada kata-katanya menunjukkan keharaman ataupun kesyirikan pemakaian jimat gelang dan yang semisalnya. Coba dilihat kalimat-kalimatnya, tidak ada kata syirik di situ yang menunjukkan, yaitu dalam arti syirik yang spesifik dalam pembahasan kita, karena judul dari pembahasan kita adalah memakai, yaitu kesyirikan memakai jimat gelang dan yang semisalnya. Tidak ada dalam kalimat di sini kata syirik yang spesifik terkait dengan judul bab. Tetapi sesungguhnya dalil ini terdapat dua alasan pendalilan untuk menunjukkan vonis termasuk kesyirikan memakai jimat gelang dan yang semisalnya, untuk menyingkirkan bahaya atau menolaknya. Bagaimana alasan pendalilan yang pertama atau yang dikenal dengan wajib dalalah? Saya ingatkan kembali bahwa setiap ada dalil dalam kitab apa saja, dalam pelajaran-pelajaran yang kita pelajari, entah itu kitab fikih, entah itu kitab muamalah, fikih muamalah, fikih ibadah, entah itu kitab tauhid, kitab aqidah, kalau didapatkan dalil maka perhatikan empat hal. Yang pertama, kevalitan dalil. Kalau itu ayat, ya jangan sampai ayatnya itu ayat yang ada tahrif, penyelewengan, penyimpangan, kata-katanya dirubah. Dicek terlebih dahulu. Yang kedua, kalau itu ayatnya, kalau itu dalilnya adalah apa? Hadis, maka pastikan kesahihannya. Tadi di awal kita sudah melangkah seperti itu, memperhatikan kesahihan hadis terlebih dahulu. Kemudian perkara yang kedua yang perlu diperhatikan kalau ada dalil adalah syahih, atau yang kedua terlebih dahulu al-madlul, yaitu kesimpulan hukum, kesimpulan yang diambil dari dalil, kesimpulan yang diambil dari dalil. Haramnya ini, syiriknya itu, dan seterusnya, wajibnya ini. Kemudian yang ketiga adalah syahid. Syahid itu adalah petikan dalil, petikan kata-kata dalam dalil, atau petikan kata ataupun kalimat yang ada dalam dalil, yang langsung menunjukkan madlul, langsung menunjukkan kesimpulan hukum, langsung menunjukkan kesimpulan dalil. Karena terkadang dalil itu panjang dan menunjukkan beberapa kesimpulan, sedangkan yang kita maksud adalah yang tengahnya saja, atau yang ujungnya saja, atau yang awalnya saja. Maka itu apa? Petikan itulah yang dikatakan apa? Syahid. Dan yang keempat adalah wajib dalalah, alasan pendalilan. Bagaimana bisa dari dalil ini disimpulkan kesimpulan hukum itu? Bagaimana bisa dari dalil ini disimpulkan haramnya ini, wajibnya itu, syiriknya ini, seperti itu. Itu namanya wajib dalal, alasan pendalilan. Dan ini yang akan kita tempuh ini, insyaallah ta'ala. Alasan pendalilan yang pertama, bahwa ayat ini untuk membantah ketergantungan hati pelaku syirik besar kepada sembahan-sembahan selain Allah. Jadi pada asalnya, dari zahir lafadznya, ayat ini untuk membantah ketergantungan hati pelaku syirik besar, bukan syirik kecil. Dari zahir lafadz tekstual dari nukilan ayat ini secara langsung, ini untuk membantah apa? Ketergantungan hati pelaku syirik besar. Sedangkan memakai jimat, gelang misalnya dimasukkan dalam kategori apa? Ulama, syirik kecil. Kecuali ada kasus yang menunjukkan terjatuh ke dalam syirik besar. Jadi ayat ini untuk membantah ketergantungan hati pelaku syirik besar kepada sembahan-sembahan selain Allah. Ketergantungan hati pelaku syirik besar kepada, itu ketergantungan hati kepada sembahan-sembahan selain Allah. Sedangkan namanya hati bergantung kepada selain Allah, itu ada dalam pemakai jimat. Pemakai jimat hilang dan yang semisalnya, walau kadar ketergantungan hati pemakai jimat gelar dan semisalnya ini, selama pemakainya meyakini bahwa jimat tersebut sebagai sebab saja, tidaklah sebesar ketergantungan hati pelaku syirik besar kepada sembahan-sembahan mereka. Jadi ada sisi kesamaan, ada sisi perbedaan. Sisi kesamaannya apa? Sama-sama adanya ketergantungan hati. Perbedaannya, kalau musyrik syirkan akbar, ketergantungan hatinya tentu penuh. Kalau musyrik syirkan, ya, saya ulangi, kalau orang melakukan kesyirikan, syirik yang kecil, maka ketergantungan hati kepada selain Allah tidak sebesar, tidak penuh sebagaimana pelaku syirik besar. Tidak totalitas, tidak sampai ketergantungan hati yang menyembah selain Allah. Jadi ayat ini untuk menyatakan batilnya ketergantungan hati kepada selain Allah. Jika ketergantungan hati kepada sebagian para nabi, rasul, dan orang-orang saleh saja adalah terbantah dengan ayat ini, maka lebih-lebih lagi. Jadi pakai kias aulawiyah. Jadi cara penyimpulan, kesimpulan hukumnya pakai kias, analogi aulawiyah, penyangatan. Bahwa kalau dengan ayat ini terbantah kesyirikannya orang-orang yang menyembah nabi, rasul, para nabi, rasul alaihi salatu wassalam, dan orang-orang saleh, apalagi gitu kesyirikan kecil pemakai jimat, gelang, dan semisalnya, lebih terbantah lagi. Karena apa? Karena kalau jimat, gelang, dan semisalnya kan barang-barang, benda-benda rendahan. Bapak Rasul, Masya Allah, orang-orang yang terdekat dengan Allah, sehingga syubhat yang ada, rancuan akidah yang ada pada pelaku syirik besar itu tinggi, gitu, kuat. Bagi dia masuk akal sekali, bagi mereka masuk akal sekali. Berdoa kepada Rasul Allah alaihi salatu wassalam yang sudah meninggal dunia, yang sudah wafat. Itu masuk akal sekali menurut logika mereka. Karena ini adalah utusan Allah yang sangat dekat bukannya dengan Allah, gitu. Nah, kalau kesyirikan yang subhatnya kuat saja mudah terbantah, apalagi kesyirikan pemakai jimat gelang dan yang semisalnya, barang-barang yang sepele, barang-barang yang murahan, percak-percak dirobek, kemudian di nggak pakai dijahit, jadikan buntelan, dikalungkan, barang-barang yang sepele itu, tulang-tulang ayam atau tulang kambing, tahu kalau dijual nggak ada harganya, tulang kering seperti itu, barang-barang rendah, maka lebih kuat lagi terbantah dengan ayat ini. Kemudian alasan pendalilan yang kedua, bahwa ayat ini untuk menetapkan bahwa sesembahan-sesembahan mereka selain Allah tidak kuasa menolak mudharat. Karena kan judulnya tadi apa? Lirafil bala au dafi. Untuk menyingkirkan bahaya atau menolaknya. Jadi ayat ini menetapkan bahwa sesembahan mereka selain Allah tidak kuasa menolak mudharat. Maka lebih-lebih lagi jimat, gelang dan sebagainya. Ini juga apa ya Pak? Ini lebih-lebih lagi ya, benda-benda kerendahan tadi, yaitu lebih tidak kuasa, tidak memiliki kemampuan untuk menolak mudharat. Jadi kalau sesembahan para nabi, para rasul, al-Muslim tidak mampu menolak mudharat, masa gombal percak seperti itu bisa? Lebih-lebih lagi tidak, maka terbantah. Terbantah. Dicara apa? Dimusnahkan. Diberangus dengan ayat ini apa? Kesyirikan dari akar-akarnya. Gak pantas Anda wahai pemakai jimat dalam misalnya bergantung dengan jimat dari benda-benda yang sepele itu, yang murah ini, yang dijual aja pada asalnya gak laku, cuman gara-gara dibumbui kebohongan dukun dan tukang sihir, ini di dalamnya ada begini-begini, ini tulang bukan sembarang tulang, akhirnya diberi uang mahar 500 ribu, 1 juta untuk mendapatkan obat apa, untuk mendapatkan apa, jimat kebal senjata tajam. Baik, yang kedua hadis yang kedua yaitu hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Imran ibn Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Jadi enggak ada urusan ya, namanya terbuat dari apa enggak ada urusan, sebagaimana tadi sudah saya ingatkan. Bentuk terbuat dari apa semuanya enggak ada urusan. Yang jadi urusan adalah dua kriteria tadi yang melanggar dari. Kemudian beliau bertanya, "Mahadi, buat apa ini?" Kalau orang laki-laki itu menjawab, "Minal wahina, untuk menangkal penyakit lemah badan." Jadi perlu diketahui, kata mahadihi, buat apa ini, bahwa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bertanya untuk mengingkari. Tanya untuk mengingkar. Jadi aksennya kurang saya ini ya. Kurang. Kalau pertanyaan untuk mengingkari, aksen atau nada tanyanya kan buat apa ini? Gitu. Tetapi ulama menjelaskan dalam syarah hadis ini, orang yang ditanya, orang laki-laki yang memakai gelang dari kuningan tadi, fahamnya buat apa ini adalah pertanyaan fungsi dari gelang tadi untuk apa. Padahal maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya untuk mengingkari. Buat apa ini? Gitu. Tapi dikira oleh orang laki-laki itu beliau sallallahu alaihi wasallam tanya tujuannya. Seperti itu. Jadi kalau itu pertanyaan untuk mengkari, otomatis Rasulullah SAW sebetulnya sudah tahu tujuan dipakainya gelang tersebut. Mungkin ada kebiasaan sebagian orang di masyarakat ketika itu memakai gelang itu biasanya untuk apa? Jimat, bukan untuk aksesoris. Tapi untuk apa? Untuk jimat. Sehingga langsung Rasulullah SAW mengingkari. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW mengingkari sesuatu yang dia tidak ketahui apakah itu apa, mungkar atau tidak. Pasti di atas ilmu beliau mengingkarinya. Sedangkan pemakai jimat tersebut memahami bahwa pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya adalah jenis pertanyaan perincian. Jadi istifham ingkari difahami istifham istifsal. Istifham ingkari pertanyaan pengingkaran difahami istifham pertanyaan istifsal, yaitu perincian maksud penggunaan gelang tersebut. Jadi dijawablah oleh siapa? Oleh orang tadi, minal wahina, untuk menangkal penyakit lemah badan. Mungkin loyo karena sesuatu penyakit tertentu, tidak tahulah apa kejadiannya yang dialami oleh laki-laki tadi. Yang jelas untuk menyingkirkan apa? Bahaya, sesuai dengan judul bab tadi. Lalu Nabi SAW bersabda, inzi'ha, lepaskan gelang itu. Ya, bagaimana Rasulullah SAW, orang yang paling mulia, utusan Allah yang paling mulia, beramar ma'ruf nahi munkar, mengingkarinya dengan lepaskan, dengan memerintahkan lepaskan gelang itu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan edukasi. Saya ulangi, yaitu mengedukasi orang tersebut. Fa innaha la taziduka illa wahna, karena sesungguhnya dia tidak akan menambah kecuali kelemahan pada dirimu. Jadi salah kalau jimat itu kemudian karena ditusuk geleng-geleng, disabet dehem-dehem, silet tidak mempan, kecuali satu saja yang belum terbukti, di basoka atau di meriam tank atau kemudian meriam pesawat tempur. Belum pernah saya temukan, alhamdulillah, jimat anti pesawat udara, rudal pesawat anti pesawat udara. Juga kepalanya di taruh di depan meriam, kemudian pakai jimat akar bahar, belum pernah ada, alhamdulillah. Dari dulu seperti itu namanya kesyirikan, tidak berkembang, alhamdulillah. Namanya kesirkan sandat, yang perutnya buncit, isinya ya pisau, kayak pisau, silet, jarum. Nggak pernah kemudian tablet, laptop, atau kemudian sofa, kulkas, seperti ini. Alhamdulillah tidak berkembang, Baik, ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diberitahukan, oleh beliau sebabnya suruh melepas, karena sesungguhnya ia tidak akan menambah kecuali kelemahan pada dirimu. Fa innaka law minta wa hiya 'alaika ma aflahta, demikian kurang lebihnya lafadznya. Dan jika kamu mati sedangkan gelang ini masih ada pada tubuhmu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Masyaallah, ini Rasulullah SAW sendiri yang menyampaikan, bukan saya. Dengarkan wahai para pemakai jimat gelang dan semisalnya dimanapun Anda berada, baik itu yang dikatakan jimat putih dari ilmu putih ataupun yang ilmu hitam, dengarkan ini sabda Rasulullah SAW. Jika Anda masih mengaku beragama Islam, bahwa beliau menyatakan, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Kapan itu? Jika mati. Apa maksudnya ini? Dia beruntung selama-lamanya. Peniadaan keberuntungan di sini mencakup dua kandungan. Yang pertama, nafyu falahil mutlak. Jadi kita perlu teliti ya di dalam memahami dalil. Oh tidak beruntung selama-lamanya, oh berarti kekal selama-lamanya di neraka, oh berarti kafir, oh berarti keluar dari agama Islam, oh berarti murtad, memakai jimat gelang tersebut. Hei, tunggu dulu. Kita perlu ilmiah di dalam memahami bahasa hari. Kalau dikatakan ini apa? Tidak beruntung selama-lamanya, perhatikan di sini. Ulama menjelaskan kandungannya ada dua. Yang pertama, nafyu falahil mutlak. Peniadaan keberuntungan secara totalitas, yaitu tidak beruntung sama sekali, dengan tidak masuk surga sama sekali, dan artinya berarti kekal di neraka. Kapan ini? Kalau pemakai jimatnya meyakini jimat itu berpengaruh dengan sendirinya, yaitu yang kategori pemakai jimat syirik akbar. Memakai jimat syirik akbar berarti dibawakan ke sana kalau kekal selamanya di neraka. Kalau yang ditiadakan itu keberuntungan totalitas, sama sekali tidak beruntung selama-lamanya. Kemudian yang kedua, jika yang dinafikan adalah nafyu mutlaqil falah, mutlaqil falah, yaitu peniadaan sebagian keberuntungan yang ini menyebabkan pelakunya terancam masuk neraka namun tidak kekal. Terancam masuk neraka tapi enggak kekal. Gitu. Baik. Kemudian dalil yang ketiga. Jadi kesimpulannya, innallaha rahimani wa rahimanullah, bahwa dalam hadis ini dinyatakan bahwa jimat itu, dalam dalil yang kedua tadi, bahwa hadis ini, dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa jimat itu tidak, jimat gelang tersebut tidak bermanfaat. Dengan demikian jimat itu hakikatnya bukan sebab. Gak mungkin kalau jimat gelang itu sebagai sebab kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meniadakan manfaat. Gak mungkin. Berarti itu sebab palsu. Begitu. Ketahuilah baik-baik para pemakai jimat gelang dan semisalnya dimanapun Anda berada, yang menyaksikan siaran langsung ini ataupun nantinya siaran ulang, bahwa apa yang Anda pakai itu sebab yang semu, sebab yang palsu. Yang menyatakan palsunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling mulia, utusan Allah yang paling mulia, hamba Allah yang paling dekat kedudukannya dengan Allah, menyatakan bahwasanya itu sebab palsu. Bahkan bukan hanya menyatakan itu sebagai sebab palsu karena ditiadakan manfaat dalam pemakaiannya, malah justru beliau menyatakan bahayanya pemakai gelang tersebut, jimat gelang tersebut, baik bahaya itu mengancamnya di dunia, mengancam pemakainya di dunia maupun di akhirat. Dua bahaya disebutkan dalam hadis ini, bahaya di dunia maupun bahaya di akhirat. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, karena sesungguhnya, yang artinya ya, karena sesungguhnya ia tidak akan menambah kecuali kelemahan pada dirimu. Lemah jadinya. Yang dia itu di dunianya, yang di akhirat apa? Dan jika kamu mati sedangkan gelang ini masih ada pada tubuhmu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Itu sudah ketipu pakai sebab palsu, kena mudarat bahaya di dunia, kena mudarat bahaya di akhirat. Ini kan rugi plus beruntung. Yang seperti ini kok masih mau pakai jimat tersebut, bahkan membeli dengan mahar sekian dan sekian dengan uang yang besar. Dengan demikian, para pemakai jimat gelang tersebut, saya ulangi, pemakai jimat tersebut tidak memenuhi hukum sebab pertama dan hukum sebab kedua. Tidak memenuhi hukum sebab pertama karena dia pakai sebab palsu. Tidak memenuhi hukum sebab di kedua karena hatinya bergantung kepada jimat tersebut. Karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab, yaitu sebab palsu, menjadi sebab, menjadi seolah-olah dia sebab asli, maka ini ada ketergantungan hati pemakainya. Ini logis sekali. Sesuatu yang bukan sebab kok kemudian dinilai besar sekali sampai di bahkan sampai sebab plus. Masa berani mereka akar gelang, apa gelang akar baharnya yang pakai jimat atau kerisnya atau tombaknya yang dipakai jimat kemudian menaruhnya dengan melempar geledah geludah berusok, dia akan merasa apa? Khawatir kualat, khawatir. Ini berarti bukan hanya sekedar menganggap sebab palsu sebagai sebab asli, tetapi plus, berarti ada ketergantungan hati kepada jimat tersebut. Gak berani dia menaruhnya kemudian dengan kasar, dengan pelan-pelan, bahkan mungkin disulai, dilapi, dimandikan apa, pakai air kembang tujuh pasar di malam Jumat Kliwon, pasar Beringharjo, pasar Kemuning, seperti itu. Karena memenuhi syarat dukun, dukun itu kan gak ada standarnya. Jadi seenaknya mereka saja cari apa, ayam cemani hitam Solo misalnya, terserah dia, terserah dukunnya. Kalau kamu ingin sembuh dari apa batu ginjal, tak pindah batu ginjalmu kepada ginjal kambing, maka cari kambing besar mulus putih dari India. Kalau gak mampu, berarti ya gak bisa saya mengobati. Padahal itu alasan saja sebetulnya. Hasilnya dia tidak mampu. Anatomi kambing ada ginjalnya saja dia gak pernah belajar di apa S1 biologi misalnya. Dukun itu sudah berani memastikan ada ginjalnya misalnya. Baik, ikhwan billah rahimani wa rahimahumullah. Dalil yang ketiga. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula dari Uqbah bin Amir dalam hadis yang marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atama Allahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, semoga Allah tidak menyelesaikan urusannya, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, semoga Allah tidak memberikan ketenangan kepadanya. Saya ulangi, barang siapa yang menggantungkan tamimah, tamimah ini jimat yang terbuat dari manik-manik berlubang, dirangkai dan dikalungkan di leher anak untuk menangkal penyakit aib. Itu penyakit karena pengaruh jahat disebabkan kedengkian. Tapi enggak usah dijadikan hal yang memusingkan. Tamimah ini jimat apapun bentuknya itu tetap haram. Jadi barang siapa yang mengantungkan tamimah, yaitu maksudnya jimat tamimah, semoga Allah tidak menyelesaikan urusannya. Dan barang siapa yang menggantungkan wadah, semoga Allah tidak akan memberikan, semoga Allah tidak memberikan ketenangan kepadanya. Mengapa hukumannya seperti itu? Kata tamimah itu diambil dari tamamul amal, yaitu beresnya urusan. Pantas kalau dalam hadis ini berlaku kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan sejenis dengan amalan. Kalau amalannya itu pengen beres urusannya dengan menggunakan sebab palsu, maka Allah hukum pemakainya gak beres urusannya, justru gak selesai urusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mendoakan orang yang memakai jimat jenis tamimah dengan keyakinan bisa menolak penyakit atau mara bahaya agar Allah tidak memenuhi keinginannya dan tidak menjadikan selesai urusannya. Doa dari semulia-mulia utusan Allah. Ngeri wahai pemakai jimat, bilang dan semisalnya, kalung dan semisalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hakikatnya mendoakan anda, mendoakan keburukan bagi anda. Ngeri ini. Juga demikian dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan orang yang menggantungkan wada agar Allah tidak memberi ketenangan kepada pemakainya. Allah tidak membiarkannya berada dalam ketenangan, bahkan dia selalu merasa resah, galau, risau, stres. Siapa yang mendoakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai pemakai jimat, bilang kalau dan misalnya ini utusan Allah yang paling mulia mendoakan anda stres, galau, risau. Ini hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, yang diriwayatkan yang hadis ini merupakan hadis yang sahih. Nah, Rasulullah SAW mendoakan keburukan seperti itu karena orang yang menggantungkan tamimah dan wada'ah berarti hatinya bergantung kepada selain Allah dan ini syirik. Maka cocok dengan judul bab. Vonis kesyirikan berlaku dalam perbuatan apa mati jimat bilang dan ini semisal. Tafsir kedua dari hadis ini itu tafsir pertama. Tafsir kedua dari hadis ini bahwa hadis ini bermakna kabar, bukan doa tapi kabar. Kalau tafsiran pertama tadi hadis ini bermakna doa. Kalau tafsiran yang kedua hadis ini bermakna kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang bergantung hatinya kepada selain Allah Taala baik dengan cara menggantungkan tamimah maupun wada'ah dalam sebagaimana dalam hadis ini akan mendapatkan keadaan yang buruk, yaitu yang pertama tidak dikabulkan keinginannya dan yang kedua hidupnya resah. Dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai pemakai jimat, bilang kalau dan misalnya tidak takutkan anda menjadi orang yang dikabarkan dan kabar yang buruk itu. Yang mengkabarkan adalah orang yang paling jujur, utusan Allah yang paling jujur, alaihissalatu wassalam. Adapun akhwan bila menimbulkanullah dari hadis ini disimpulkan menggantungkan tamimah dan wada'ah atau jimat yang semisalnya itu hukumnya haram. Dan mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW mendoakan atau mengkabarkan keburukan bagi pemakai jimat tersebut. Dan sekali lagi, bukan ini berarti dalil untuk haramnya memakai jimat tamimah dan wada'ah saja. Artinya jimat itu kalau tidak terbuat dari manik-manik yang berlubang kemudian enggak haram. Kalau tidak wada'ah kemudian enggak haram. Wada'ah itu jimat yang diambil dari laut, menyerupai kerang untuk menangkal penyakit air. Bukan berarti seperti itu. Yang dilihat adalah intinya, yaitu untuk menangkal mudarat ataupun untuk apa? Mengusir bahaya, untuk menyingkirkan bahaya. Sedangkan sebabnya adalah sebab palsu sehingga hati pemakainya tergantung kepada kepada. Yang keempat, dalil yang keempat. Jadi sekali lagi, ciri khas inti dari kesyirikan jimat itu ada pada dua ciri khasnya. Pertama pada tujuan, menyingkirkan bahaya atau menolak mudharat. Kemudian yang kedua adalah sebabnya sebab palsu. Tambahkan kalimat di awal tadi mungkin perlu ditambahkan. Tambahkan kalimat yaitu memakai sebab palsu yang menyebabkan hati pemakainya tergantung pada kepadanya. Kemudian berikutnya hadis Umar Ibn Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang menggantungkan dan bergantung hatinya kepada tamimah, jimat tamimah tadi maksudnya, maka ia telah melakukan kesyirikan. Saya ulangi, barang siapa yang menggantungkan dan bergantung hatinya kepada tamimah, jimat tamimah, maka ia telah melakukan kesyirikan. Ta'allaqa di sini dalam syarah saya dapatkan penjelasan menggantungkan dan bergantung hati. Menggantungkan dan bergantung hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa orang yang menggantungkan tamimah berarti dia telah melakukan kesyirikan. Karena hal itu dikarenakan orang yang menggantungkan tamimah hatinya bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada sesuatu yang disangka sebab padahal hakikatnya bukan sebab. Alias bergantung dengan atau bergantung dengan apa? Bergantung kepada sebab palsu. Jadi pantas dikatakan asyraf, faqad asyraf, maka dia telah melakukan syirik. Bukan saya yang menyatakan apa? Syirik pemakai jimat tamimah, kalung tamimah yang semisalnya gelang, yang sesuatu yang dilingkarkan di tubuh. Bukan saya bilang syirik wahai para pemakai jimat gelang, kalung dan yang semisalnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakannya. Saya hanya menukilkan. Kalau Anda mau protes, protes pada Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Kalau berani protes, protes pada Rasulullah SAW. Karena ada ya, di masyarakat modern ini yang meyakini bahwasanya jimat itu asal diyakini sebagai sebab saja kalau dipakai itu bukan syirik. Jimat gelang yang misalnya bukan syirik. Maka ini saya bantah dengan beberapa serial, yaitu dengan beberapa serial artikel, yaitu penggunaan jimat atau rajah walaupun berkeyakinan sekedar sebab ya, tetap syirik. Itu maksudnya jimat bergelang dan semisalnya. Saya sebutkan di sini maksud dari kata jimat dalam judul itu. Itu ada serial, itu saya tulis memang khusus untuk membantah syubhat ini. Ada beberapa seri artikel itu yang berjudul itu. Itu penggunaan jimat atau raja walaupun berkeyakinan sekedar sebab tetap syirik. Dan saya jelaskan di situ maksud jimat dan raja yang dimaksud dalam judul. Itu yang non Al-Qur'an dan seterusnya tadi. Adapun yang dari Al-Qur'an dan seterusnya tadi itu tetap haram. Tetap haram. Insyaallah pada bab yang ke-8 akan kita pelajari. Serial artikel tersebut bisa dilihat dalam kajian tauhid.com. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu faedah yang menarik di dalam merenungi menghayati buruknya memakai jimat gelang dan misalnya bahwasanya mereka dapat kerugian, dua kerugian, yaitu kerugian di akhirat dan kerugian di dunia. Di antara kerugian di dunia adalah ketergantungan hati kepada selain Allah. Kalau hati seorang ahli tauhid itu bergantungnya kepada satu saja, satu sesembahan saja, yaitu siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Enak. Karena hanya menghamba kepada satu sesembahan yang hak saja. Yang diperhatikan perintah dan larangan satu sesembahan yang hak. Lain perkaranya kalau seorang musyrik itu bergantung kepada sesembahan yang banyak atau kepada jimat yang banyak, akan risau. kata dukun ini harus pakai jimat ini, enggak laris-laris dagangannya. Pergi ke dukun yang lainnya, oh bukan pakai jimat yang satunya. Pergi ke dukun yang satunya, oh buka, memang benar pakai jimat ini, jimat itu, tetapi masih kurang, ada tambahannya jimat yang ini. Masya Allah. Jadi jari yang ada 10 ini semuanya full fungsi. Akik 1 untuk kebang jatah tajam, akik 2 untuk kemudian kegantengan, akik 3 untuk pelek, akik 4 untuk dan seterusnya. Masya Allah. Riso artinya tergantung kepada jimat kesana kemari. Ternyata sudah berakik 10 masih kecelakaan, bangkrut pula usahanya. Tambah lagi akik di kaki, 10 lagi 20. Ya. Kemudian yang kelima, surat Yusuf. Surat Yusuf ayat ke-106 yang terdapat dalam Athar Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada benang untuk mengobati atau menangkal sakit panas. Maka dia putuskan benang itu seraya membaca firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum syirkun. Dan sebagian besar dari mereka tidaklah beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan persekutukan Allah dengan sembahan-sembahan selain Allah. Baik, alasan pendalilannya karena waktu sudah habis, bahwa ayat ini sungguhnya adalah ayat yang terkait dengan pelaku syirik akbar, yaitu perbuatan syirik akbar yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Namun penulis bawakan dalam bab tentang terlarangnya kesyirikan kecil berupa memakai jimat, gelang dan semisalnya, ini untuk menunjukkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa ayat ini memang bisa dalil untuk mengingkari perbuatan memakai jimat, gelang dan semisalnya. Mengapa demikian? Karena perbuatan memakai jimat dengan tujuan untuk menolak bahaya atau memperoleh manfaat juga mengandung unsur kesyirikan, unsur-unsur ketergantungan hati kepada selain Allah, walaupun kadar ketergantungan hatinya tidak sama antara pelaku syirik besar dan pelaku syirik kecil. Begitulah para sahabat radhiyallahu anhu. Ciri khas asal usul para sahabat radhiyallahu anhu membawa berdalil dengan ayat-ayat dalam masalah syirik, larangan terhadap syirik besar untuk berdalil melarang syirik kecil. Karena apa? Ada kesamaan sebab. Sama-sama ada ketergantungan hati kepada selain Allah, walaupun kadar ketergantungan hatinya antara pemakai antara pelaku syirik akbar dan pelaku syirik kecil itu berbeda, tapi ada sisi kesamaan yang terlarang, sehingga sah berdalil dengan ayat-ayat yang di dalamnya mengandung larangan terhadap syirik akbar digunakan untuk yaitu berdalil terhadap larangan terhadap apa? Syirik kecil. Baik, demikian yang saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat besar bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata ataupun kekurangan ataupun mungkin kata-kata yang tidak berkenan. Tidak ada maksud kecuali kebaikan, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali kepada kebenaran jika kita ada kesalahan, dan semoga Allah menganugerahkan istiqomah kepada kita agar kita tetap meninggal di atas, agar kita bisa meninggal di atas tauhid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.